malikan deui isukan sahanu terang duka teri poe ayana mugi gusti sagala naon rupi cocopi poe isukan gustimu maha kuninga asihan waktos gesan diri pikenat koma poe kamari gusti anu maha nyaksi sasarna diri sejamat serahkan kagusti poe ayana mugi gusti nyiat kena ngabdi tina sagala naon rupi cocopi